Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-mustathna bi'illa, hukum tentang al-mustathna bi'illa. Sudah kita ambil macam yang pertama dari adawatul istithna, yaitu macam yang disepakati kehurufannya, yaitu illa. Kalau antum faham ya dengan pemahaman yang baik pembahasan tentang al-mustathna bi'illa, maka insyaallah untuk memahami al-mustathna dengan teman-temannya illa itu tidak sulit. Baik, kita proses sebentar tentang pembahasan al-mustathna bi'illa. Jadi sebelumnya juga saya ingatkan agar istilah-istilah yang kemarin yang sudah kita sampaikan itu diingat-ingat, tentang apa itu kalam yang tam, naqis, mujab, manfi, mustathna minhu, mustathna, istithna mufarragh. Nah, itu harus dihafal, harus diingat. Penting itu dalam pembahasan al-mustathna bi illa au ihda akhwatiha. Mustathna dengan illa, kalau ditanya kita bagaimana hukumnya al-mustathna bi illa, maka jawabannya ditafsil, dirinci. Tidak langsung dijawab mansub, tidak. Ya, dirinci. Rinciannya bagaimana? Rinciannya kalau kalam yang mendahului illa adalah kalam yang tam mujab. Tam apa? Tam. Disebutkan mustathna minhunya. Ada mustathna minhunya. Mujab maksudnya apa? Tidak didahului oleh nafi ataupun syibhun nafi, yaitu al-istifham. Dan istifhamnya biasanya inkari. Sehingga istifham inkari itu ya persis dengan nafi. Jadi kalau kalam yang mendahului illa adalah apa? Tamujab, maka mustathna yang datang setelah illa mesti apa? Mansub. Ya, contoh qamal qawmu illa zaidan. Kalau yang musanna, qawmal qawmu illa zaidaini. Kalau jama' qawmal qawmu illa zaidina. Gitu. Tanda nasabnya yang menyesuaikan ya dengan isi mustathnanya. Jangan dilupakan itu pembahasan tentang apa? Alamatul i'rab yang sudah lewat. Kemudian yang kedua, apabila kalam yang mendahului illa adalah kalam yang tam tapi manfi, maka mustathna yang datang setelah apa? Illa boleh dengan apa? Dua sisi. Boleh dinasobkan sebagai mustathna, boleh juga dirofakkan sebagai badal. Ini juga disebutkan oleh Ibn Malik dalam alfiahnya. Ya. Mastathna tilla ma'tama min yantasib. Apa yang diistithnakan dengan illa itu mastathna tilla ma'tama min yantasib bersama kalam yang tam mujab, itu yantasib mansub. Mastathna tilla ma'tama min yantasib wa ba'da nafin aw kana fiin tukhib. Adapun kalau kalamnya tam tapi datang setelah nafi atau semisal nafi, untukhib yang lebih dipilih itsba' dengan badal lebih dipilih. Boleh juga nasab, tapi yang lebih dipilih al-mukhtarabah dirafa'kan, dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ya. Itba'u man tasib. Ya. Kemudian kata beliau, saya ulangi baitnya. Ya. Mastathna tilla ma'tama min yantasib wa ba'da nafin aw kana fiin tukhib itba'u ma tasala wa ansib man qada'. Ada beri tambahan di sini. Nanti istithna man qati'. Nanti setelah ini. Kemudian kalau kalam yang mendahului, ini macam yang ketiga, berarti ada yang ketiga ya. Berarti kan kalau kalamnya tam tapi manfi, maka bagaimana? Boleh dengan dua sisi. Ya, nasab sebagai mustathna atau marfu' sebagai tabi'. Itu yang marfu' lebih apa? Dipilih. Lebih bagus badal. Kemudian ketiga, kalau kalam yang mendahului illa adalah kalam yang apa? Naqis. Apa naqis? Tidak disebutkan mustathna minhunya. Kalau naqis mesti apa? Ya didahului nafi atau didahului istifham mesti. Ya. Maka isim yang datang setelah illa di i'rab sesuai dengan amil yang menuntut sebelum illa. Ya kan? Kalau menuntut fa'il ya marfu', maqama illa zaidun. Menuntut maf'ul ya mansub, maraitu illa zaidan. Menuntut majrur ya dijarkan ma marartu illa bi zaidin. Ya, paham ini ya. Ah sekarang kalau ini juga ada istilah yang atau sebelum kita masuk ini yang terakhir ini pada kalam yang naqis istitsna'nya disebut dengan istitsna' mufarrag. Apa? Al istitsna' al mufarrag, yakni maksudnya apa? Al istitsna' al mufarrag, yakni yang sebelum illa ini amalannya tercurah kepada yang setelah illa. Ya, makanya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setelah illa ini sesuai dengan amil yang menuntut kan? Ya. Kalau amilnya menuntut khabar ya, di harus sebagai khabar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ah itu. Ah. Ditambahkan ada di sana macam istitsna yang lain yaitu al-istitsna al-munqati'. Atau kita kenalkan ya bahwasanya al-istitsna itu ada dua macam. Yang pertama ini istilah yang baru. Yang baru anda dengar maksudnya al-istitsna al-muttasil. Itu yang pertama. Yang kedua al-istitsna al-munqati'. Apa sih dhabit batasannya al-istitsna al-muttasil itu? Jadi al-istitsna al-muttasil adalah ketika mustatsna'nya adalah bagian dari mustatsna minhu. Seperti contoh-contoh yang sudah kita lewatkan. Contoh maqamal qaumu illa zaidan. Zaid kan bagian dari al-qaum. Iya kan? Bagian bukan? Bagian. Iya, maka ini namanya istitsna apa? Muttasil. Hukumnya sudah lewat tadi. Yang kedua ada al-istitsna yang disebut dengan al-istitsna apa? Ya munqati'. Yaitu ketika mustatsna-nya bukan bagian yang hakiki dari mustatsna minhu. Contoh qaumal qaumu illa himaran. Tuh. Kaum itu berdiri kecuali himar. Ini diucapkan oleh Arab. Dan disebut dengan istitsna apa ini? Munqati'. Kenapa? Karena mustatsna-nya bukan bagian hakiki dari mustatsna minhunya. Himar bukan termasuk bagian hakiki dari al-qaum, iya kan? Kalau mustatsna-nya mustatsna munqati', maka mansub. Yang dipilih mansub. Yang wajib mansub. Meskipun kami membolehkan juga ya pada kalam yang tam manfi itu untuk marfu juga. Jadi kalau istitsna munqati' masih apa? Mansub. Ini yang bagus. Iya. Kalam yang tam jelas mansub. Kalim yang kalau yang tam mujab jelas mansub ya kan. Kalau yang tam manfi juga mansub. Tapi ada yang bolehkan juga ya tamim ya wa tamimin fihi ibdalun waqa badal juga. Ya, ya istitsna munqati' itu ada yang hakiki gitu. Seperti tadi kan hakikatnya kan memang beda ya. Himar dengan apa? Ya dengan al-qaum. Termasuk ini juga kata Syekh Ibnu Taimin al-istitsna munqati' adalah contoh ayat inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Inna ibadi sesungguhnya hamba-hambaku laisa 'alaihim sultan. Ya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu syaitan untuk menyelakakan, menyengsarakan atau menyimpangkan mereka. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang zalim, orang-orang kafir yang sesat yang mengikutimu. Kata Syekh Muslim ini juga termasuk hukumnya apa? Istitsna munqati'. Ya ini ketika dibawa ibadi, yakni ibadi al-mu'minin. Sesungguhnya inna ibadi, sesungguhnya hamba-hamba yang khusus yang terpilih kaum mukminin, laisa laka 'alaihim sultan, laisa laka 'alaihim sultan. Tidak ada kemampuan bagimu ya untuk menyesatkan mereka. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang sesat, kafir yang mengikuti jejakmu, baru yang mereka yang bisa disesatkan. Nah ini juga munqati' kata Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena orang-orang kafir ya, meskipun zatnya, secara zatnya sama ya, jismnya sama, mah ada badannya kan, ada ruhnya, cuma apa? Hakikatnya beda. Ini hamba-hamba yang khusus, yang mukmin, ini yang kafir nih. Nah ini yang maknawi, secara makna munqati'. Ya. Iya. Nah sudah selesai pembahasan tentang al-istitsna atau dianggap selesai. Ya kalau untuk baca kitab yang lebih luas mungkin ya lebih banyak di sana. Nah sekarang kita masuk ke macam adawatul istitsna yang kedua. yaitu adawatul istitsna yang disepakati apa? Ke isimannya. Kita baca di sini matannya Al Ibnu Ajurrum wal mustatsna bi siwan wa suwan wa sawa'in wa ghairin majrurun la ghairu. Wal mustatsna bi siwan, kemudian mustatsna dengan siwa, suwa, sawa dan ghair. Hukum mustatsna-nya majrur, la ghair, tidak ada yang lain. Kalau tadi mustatsna yang ilah, mustatsna dengan ilah bagaimana keadaannya? Ya, ada rinciannya. Kadang wajib mansub, kadang boleh nasab, kadang boleh rafa, kadang sesuai dengan amil yang menuntut, ya kan? Adapun mustatsna dengan siwan, suwan, sawain dan ghair, mesti mustatsnanya apa? Majrur. Kenapa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih karena siwan diidhafahkan kepada mustatsnanya. Paham enggak? Seperti qaumal qaumu, ya, siwa Zaidin. Siwa Zaidin. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Zaid ini yang mudhaf ilaih, ya, majrur. Ini kan mustatsnanya, maknanya kan? Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Mustatsnanya mana yang dikecuali yang dari berdiri? Zaid. Zaidnya hukumnya apa di situ? Majrur. Kenapa? Sebagai mudhafun ilaih. Ah, terus bagaimana i'rabnya adawatul istitsna ini? Siwan, suwan, sawain dan ghair. Ya, kalau tadi i'rabnya mustatsna minhu, i'rabnya mustatsna dengan siwan, suwan, sawain, ghair, jelaskan apa? Majrur. Ya, sekarang bagaimana i'rabnya siwan, suwan, sawa dan ghair itu sendiri? I'rabnya siwan, suwan, sawa dan ghair itu persis dengan i'rabnya mustatsna dengan illa. Oh. Apa? I'rabnya siwan, suwan, sawa dan ghair persis dengan apa? I'rabnya mustatsna dengan illa, persis. Pada kalam yang tamujab bagaimana mustatsna dengan illa? Mansub. Maka ini isim-isim ini kalau kalam sebelumnya tamujab mansub, contoh. Ya. Qaumal qaumu ghaira Zaidin. Tuh. Qaumal qaumu ghaira Zaidin. Kalau ditanya kenapa ghaira mansub? Mustatsna. Alal istitsna. Iya. Kenapa mansub tadi? Kalam yang mendahulunya apa? Tam mujab. Ya, tam mujab. Hanya saja pada siwan dan suwan itu tanda fathahnya muqaddarah. Ya, qaumal qaumu siwa atau suwa Zaidin, fathahnya muqaddarah ala akhirihi. Mana min dhuriha apa? At-ta'dzur, karena isinya kan alif, isi maksur ya siwa suwa. Adapun sawa ya menerima harokat sawa'a Zaidin. Itu sawa'u Zaidin. Kemudian kalau kalam yang sebelumnya tam tapi manfi, tam tapi manfi itu apa? Ma qaumal qaumu, boleh antum katakan ghairu Zaidin, boleh pula ghairu Zaidin. Sawa'a Zaidin atau sawa'u Zaidin. Adapun pada siwa suwa harokatnya ditakdirkan fathah atau dhammahnya. Mudah kan al-mustatsna dengan siwan, suwan, sawa'in dan ghair? Nah, jadi kalau ditanya mustatsna dengan siwan, suwan, sawa dan ghair itu hukumnya apa? Majrur selalu. Kenapa? Mudhafun ilaih. Kemudian hukum atau i'rabnya siwan, suwan, sawa dan ghair itu sendiri bagaimana? I'rabnya rinciannya persis seperti i'rabnya mustatsna dengan illa gitu. Insyaallah bisa ya. Ya, kemudian yang berikutnya macam adawatul istitsna yang ketiga yaitu adawat yang dia kadang datang sebagai fi'il dan kadang datang sebagai apa? Huruf. Kita baca di sini wal mustatsna bi khala wa ada wa hasha yajuzu nasbuhu wa jarruhu nahwu qama al qaumu khala zaidan wa zaidin wa ada amran wa amrin wa hasha makran wa bakrin. Al mustatsna dengan khala, ada, hasha yajuzu nasbuhu wa jarruhu, boleh mustatsnanya dinasobkan, boleh pula dijarkan. Ya, boleh dengan dua sisi. Ya. Tapi ada batasannya. Ya, nanti insyaallah akan datang setelah ini. Kapan boleh di'irab mustatsna yang datang setelah khala, ada dan hasya itu dengan satu dari dua sisi? Nanti. Contoh, qamal qawmu khala zaidan. Qamal qawmu khala zaidan. I'rabnya, qawma fi'lun ma'ad, mabni ala al-fath. Al-qawm fa'il marfu' wa alamatu rafi dhammah zahira ala akhiri. Khala, itu fi'lun ma'ad. Ya. Fi'lun ma'ad, mabni ala al-sukun. Ya, mabni ala al-sukun. Wa fa'iluhu, fa'ilnya apa? Dhamir, mustatir fi wujuban, khusus. Ya, ini diantara tempat di mana dhamir itu wajib mustatir, yakni bersama adawatul istitsna yang dia datang sebagai fi'il. Khala huwa, mustatirnya apa? Wujuban. Huwa. Ya. Zaidannya sebagai maf'ul bi dari khala. Apa maf'ul bi dari khala? Man mansub wa alamatu nasbihi fathah zahira ala akhiri. Ya sudah, mudahnya seperti itu. Nanti kalau mau lebih luas lagi kena i'rabnya, insyaallah mungkin di tempat yang lain saja. Iya. Mudah kan? Iya. Khala zaidan. Kalau setelah khala-nya mansub, mesti khala dihukumi sebagai apa? Fi'il, mesti. Karena dia sebagai maf'ulnya. Wa zaidin. Ya, wa zaidin. Kalau dibaca qawmal qawmu khala zaidin, berarti khala-nya huruf jar. Khala itu harfu jar mabni ala sukun. Ya, Zaidin ismun majrur bi khala wa alamatu jari kasrah dhira ala akhirih. Demikian pula dengan ada qamal qawmu ada amran wa ada amrin hasya bakran wa bakrin. Ya, dan hasya itu ada beberapa lughah. Ya. Ada tiga lughah. Hasya, hash, hasya, hasya, hasya. Wa ka khala hasya. Ya. Wa la tashabu mawaqila hasya wa hasya fahfadhuma. Ya. Bisa bahasanya hasya, bisa hasya, bisa hasya. Ah. Sekarang kita sebutkan. Ya. Qaid, batasan. Ya. Kapan mustatsna dengan khala, ada dan hasya itu boleh dengan dua sisi. Yaitu bahwasanya mustatsna dengan khala, ada, hasya boleh di-i'rab dengan dua sisi. Apakah nasab sebagai maf'ul bi atau majrur sebagai isim yang dijarkan oleh huruf jar, yakni dengan syarat tidak didahului khala dan hada dan hasya ini oleh ma al-masdariyah. Syaratnya itu tidak didahului oleh apa? Ma al-masdariyah. Iya. Yeah. Adapun kalau khala ada hasya didahului oleh ma al-masdariyah, maka mesti isim yang datang setelah khala ada dan hasya itu mansub sebagai maf'ulun bih. Kenapa demikian? Alasannya karena ma al-masdariyah tidaklah masuk kecuali kepada fi'il. Kalau ada ma'nya berarti khala-nya mesti fi'il dong. Ya, adanya mesti fi'il. Hasyanya mesti fi'il. Karena khola ada dan hasya fi'il, maka otomatis setelahnya mansub gitu. Paham kan? Kalau dikatakan qawmal qawmu ma, ya khola zaidan mesti, ma ada amron mesti, ma hasya bakron mesti. Alasannya apa? Karena dimasuki ma al-masariyah, dan ma al-masariyah tidaklah masuk kecuali kepada fi'il-fi'il. Ya. Berarti khola ada hasya ketika dimasuki maf'il. Karena fi'il ya, ya mesti istilahnya maf'ul, mansub. Ya. InsyaAllah bisa dipahamin ya. Pembahasan. Ya, diantara adawatul istitsna juga yang tidak disebutkan di sini adalah laisa. Laisa kadang datang sebagai adawatul istitsna. Sebenarnya qawm al-qawmu laisa zaidan. Maknanya sama kecuali kaum itu berdiri kecuali zaidan. Nah, ketika laisa datang sebagai adawatun isitna, maka isimnya mesti dhamir mustatir wujuban mesti. Laisa huwa mustatir wujuban. Huwa ya mustatir wujuban. Qawm al-qawmu laisa zaidan. Atau layakunu juga. Qawm al-qawmu layakunu zaidan. Nah, itu diantara adawatun isitna kalau ditambahkan. Ini disepakati kefi'ilannya. Ya, lebih lengkap lagi kalau ditambahkan ya. Laisa qawmal qawmu laisa zaidan. Atau qawmal qawmu la yakunu zaidan. Ini disepakati kefi'ilannya. Jadi ada wadul istitna itu ada yang disepakati hurufannya, ada yang disepakati apa? Isimanya, ada yang disepakati apa? Kefi'ilannya, ada yang musyarak, yang dipersatukan. Yaitu antara apa? Fi'il dan huruf. Nah itu selesai pembahasan dari apa? Al-hukm hadha hukmul mustatna bi illa aw ihda akhawatiha. Ya insyaallah pada pembahasan berikutnya kita masuk ya. Atau kita latihan-latihan dulu enggak? Hah? Perlu latihan-latihan dulu ya? Kalau perlu latihan ya kita latihan dulu sebelum kita akhiri. Coba antum ya seperti biasa. Ya. Saya bacakan ayat ataupun hadis ataupun kalimat-kalimat kemudian antum sebutkan. Ada tulis istitnanya apa, kemudian hukum mustatnanya bagaimana? Ya, hukum mustatnanya bagaimana? Apakah wajib mansub atau boleh dua-duanya atau bagaimana? Nah, ini dalam ayat disebutkan walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin walaqad saddaqa alaihim iblis, dan sungguh iblis telah membenarkan dhannahu dugaannya, fattaba'uhu akhirnya mereka manusia mengikuti iblis, illa kecuali fariqan minal mu'minin, sekelompok dari kaum mu'minin. Di sini ada watul istitnanya apa? Illa. Mustatsnanya fariqan mansub. Kenapa mansub? Karena kalam yang mendahuluinya adalah apa? Tamu ja fattaba'uhu. Fattaba'uhu. Ada fi'il, ada fa'il, dan fa'ilnya itu wawu, dan itu mustatsna minhunya itu. Ya. Al-ha itu maf'ul minnya. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Ada watul istitnanya apa? Illa. Al-fasiqin mansub, kenapa? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Tidaklah Allah sesatkan dengannya kecuali orang-orang fasik. Sebagai apa? Istitnanya dengan illa. Sekarang al-fasiqin mansub, kenapa? Karena istitnanya mufarrogh. Kalam yang datang sebelum illanya adalah naqis. Kenapa naqis? Karena di situ tidak disebutkan mustatsna minhunya. Tidaklah Allah menyesatkan dengan Al-Qur'an ini kecuali orang-orang fasik. Tuh. Yudhillu bihi. Dhalla yudhillu itu butuh fa'il, butuh maf'ul. Baru disebutkan fa'ilnya kan huwa. Wa ma yudhillu bihi. Maf'ulnya mana? Belum disebutkan. Ya, maka al-fasiqin diiraj sebagai apa berarti? Maf'ul. Iya kan? Nah ini. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Jadi al-fasiqin maf'ul bihi dari yudhillu. Ini istitnanya mufarrogh. Kenapa? Kalam yang sebelumnya naqis. Tidak disebutkan mustatsna minhunya. Siapa yang disesatkan? Disebut enggak? Disebutkan enggak sebelum illa? Tidak. Fa'anjainahu wa ahlahu illa mru'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya. Illa mru'atahu, kecuali istrinya. Istitnanya dengan illa. Ada watul istitnanya dengan illa. Imru'atahu mansub. Kenapa mansub? Fa'anjainahu wa ahlahu illa mru'atah. Karena kalam yang mendahulunya tam mujab. Dan nasab ini wajib atau bagaimana? Wajib. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Inna arsalna alaihim hasiba, kami kirimkan kepada mereka hasib. Ada ya. Illa ala Lut, kecuali keluarga Lut. Ala mansub kan? Kenapa? Wajib atau bagaimana? Wajib mansub. Kenapa? Kalam sebelumnya tamujab. Inna arsalna alaihim hasiba. Kemudian juga fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Jadilah mereka setelah diazab kaum pembangkang itu tidaklah terlihat kecuali rumah-rumah mereka. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Apa ini? Masakinuhum. Dhammah. Istitnanya apa? La yura illa masakinuhum. Tidaklah terlihat kecuali rumah-rumah mereka. Istitnanya apa? Mufarrogh. Kalamnya apa berarti? Naqis dan manfi. La yura, kan? La yura itu fi'il mudhari' mughayyir shighah. Butuh naibul fa'il, kan? Berarti yang setelahnya masakinuhum ni harus bagi naibul fa'il. Hah? Bukan. Apa? Ya rafa. Masakinuhum. Dalam hadis juga disebutkan fa'ataituhum ajrahum ghayra rajulin wahid. Hadis salasah nafar itu. Tiga orang yang terjebak di gua itu, kan? Kemudian diselamatkan oleh Allah karena masing-masing punya kebaikan sebelumnya. Di antaranya seorang majikan yang masya Allah amanah gitu ya. Buruhnya pergi meninggalkan dirinya tanpa sebelumnya mengambil upah, kan? Kemudian dia kembangkan jadi besar banyak. Setelah datang dikasih. Fa'ataituhum ajrahum ghayra rajulin wahid. Saya kasih semua buru-buru saya kecuali satu orang yang belum saya kasih, sudah enggak ada orangnya. Ah, di sini mana musti ada watul istitsna mana? Fa'ataituhum ajrahum ghayra rajulin wahid. Ghayra di situ mansub, kenapa? Fa'ataituhum ajrahum ghayra rajulin wahid. Kenapa? Karena kalam yang sebelumnya tam mujab. A'ta'ituhum ajrahum tam ada mustata minhunya a'ta'ituhum hum, kan? Ya, kemudian mujab enggak ada nafi, enggak ada syibun nafi. Paham ya? Sekarang ma hadara. Ma hadara ad-duyufu illa al-muallimun. Bagaimana itu? Al-muallimun. Marfu mansub itu? Marfu. Kenapa? Ma hadara ad-duyuf illa al-muallimun marfu. Sebagai apa? Irobnya sebagai? Kalau marfu badal. Badal dari apa? Ad-duyuf. Badal. Ba'd min al-kul. Kan al-muallimun kan sebagian dari apa? Tamu. Ini keadaannya bagaimana ini? Wajib mansub atau bagaimana? Boleh dua-duanya, boleh mansub dengan dikatakan illal muallimin, boleh al muallimun sebagai badal, dan itu lebih bagus badal itu. Ya. Insyaallah lah. Ya, paham. Ya, meskipun ghair tidak mesti dia datang sebagai adawatul istitna, sebagai adatul istitna enggak mesti. Ya, kadang ghair datang sebagai badal. Seperti ya, ini juga badal bisa ya. Di sini kan badal masuk pembahasannya. Kadang dia sebagai hal gitu. Datangnya tuh. Ya. Kadang sebagai sifat. Seperti. Ja'ani. Ya. Rajulun misalkan. Ja'ani rajulun ghairuka. Ja'ani rajulun ghairuka. Ghair ini sifat dari rajul. Datang padaku laki-laki selainmu. Ya, bukan kecuali. Laki-laki yang selain kamu. Ya. Ja'ani rajulun ghairuka. Sifat. Al-muhim enggak mesti ya. Ghair itu datang sebagai ada tulis istitna. Kadang dia datang sebagai sifat gitu. Kadang seperti itu. Kadang sebagai hal ghair itu. Ya, nanti insyaallah pada saatnya anda tahu juga. Kemudian juga illa kadang datang bermakna ghair. Ya, kadang datang bermakna ghair seperti dalam ayat lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya pada langit dan bumi itu ada ilah. Ya. Illallah, ini selain Allah. Bukan kecuali Allah. Nanti kalau diterjemahkan kecuali Allah, berarti ilah-ilah yang banyak itu Allah. Keliru, sangat keliru. Jadi ilah dalam ayat tadi, bermakna ghair. Lau kana fihim alihatun, seandainya pada langit dan bumi itu ada ilah-ilah, illallah ini yang selain Allah. Seandainya pada langit dan bumi itu ada ilah-ilah yang selain Allah, ini saya akan rusak bumi ini. Jadi ilah bermakna ghair. Makanya dia, kalau dia bermakna ghair, maka dia isim. Hanya saja tanda rofaknya ilah, itu tampak pada, ya setelahnya illallahu dhamma ini, tanda rofaknya ilah. Karena sebagai sifat dari alihatun. Ya, alihatun. Illallah ini ghairullah. Ya itu mungkin nantilah barangkali merepotkan. Ya. Pada saatnya juga akan tahu. Ya. Ya, insya Allah sekarang antum bisa kan? Sekarang antum melanjutkan. Ma qabaltu ahadan dengan ilah apa sob? Saya tidaklah menemui seorang pun ilah Lanjutkan. Maqabaltu ahadan illa Muhammadan. Mesti mansub atau bagaimana? Maqabaltu ahadan illa Muhammadan. Atau boleh rafa juga? Boleh rafa juga. Yang lebih bagus? Rafa. Sebagai badal. Illa Muhammadun. Ya. Sekarang qabaltu. Ya. Qabaltu al-qawma. Saya menemui kaum itu illa atau ma'ada qabaltu al-qawma, saya menemui kaum itu illa am. Iya. Ma'ada kan tadi. Qabaltu al-qawma ma'ada amron. Boleh enggak amrin? Boleh. Ma'ada. Hah? Enggak boleh. Enggak boleh mesti amron. Tapi kalau ada ma'nya qabaltu qawma ada amron. Boleh, ada amrin boleh. Insyaallah jadi paham ya. Tinggal banyak latihan, banyak baca. Ya, banyak latihan, banyak baca, banyak praktek. Cukup dulu insyaallah. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang la allati ta'mal 'amala inna. Bahasan la nafilil jinsi yang dia beramal seperti amalannya inna. Wallahu a'lam. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadallah ilaha ilaha ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.